الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باب الحادي عشر: الاهتمام بالعلم والعلماء ومعرفة فضلهم وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا. Bab yang ke-11, perhatian terhadap ilmu dan para ulama serta mengenal keutamaan keduanya. Para ulama empat madhab berbeda pendapat tentang ayu ibadatin tatawwu'iyyah afdal. Mereka berbeda pendapat tentang ibadah sunnah apa yang paling afdal. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya ibadah sunnah yang paling afdal adalah salat. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, ibadah yang paling afdal adalah jihad. Dan ini pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat. Kemudian pendapat yang ketiga, ibadah yang paling afdal, ibadah sunnah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Dan berdasarkan penjelasan ini, berarti mereka sepakat dengan adanya riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di kesempatan yang lain. Mereka sepakat bahasanya afdal ibadatin at-tatawwu'iyyah, ibadah sunnah yang paling afdal adalah belajar ilmu agama. Dan nanti kita akan membacakan beberapa keterangan dari para sahabat bagaimana mereka merasakan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka anggap bahasanya itu ibadah ketika mereka belajar ilmu agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ilmu sebelum ucapan dan amalan. Dan la ilaha illallah isinya adalah ucapan dan amalan. Wastaghfir li dhanbika, dan mintalah ampun untuk dosamu. Maka hal yang paling penting dalam hidup manusia yaitu mewujudkan la ilaha illallah harus didahului dengan ilmu. Kemudian Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ada ayat yang semisal dengan ini yang pakai kalimat hal yastawi alladzina titik-titik walladzina titik-titik. Yang pertama, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Yang kedua, hal yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perbandingan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, sebagaimana Allah membuat perbandingan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Yang pakai kalimat hal yastawi, perbandingan antara makhluk A dan makhluk B. Yang pertama Allah bandingkan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Yang kedua Allah bandingkan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Kemudian Nabi SAW mengatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, kemudian At-Tailami, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Dan kita bisa memahami ini, keutamaan ilmu lebih afdal dibandingkan keutamaan ibadah, Karena setiap ibadah butuh ilmu. Dan tidak sebaliknya. Ilmu tidak butuh ibadah. Dalam arti ketika Anda belajar kan tidak harus puasa dulu. Atau mukaddimahnya sholat dulu baru bisa belajar. Tapi lain dengan puasa dan sholat. Kalau orang mau puasa, mau sholat harus paham dulu tentang apa itu sholat, bagaimana caranya. Demikian pula dalam puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga pernah mengatakan, menyambut baik orang yang menuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sambutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, mereka dilingkupi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Haffa artinya melingkupi, menutupi. Mereka dilingkupi oleh para malaikat bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Wallahu alam tentang apa makna melingkupi di sini. Dan kalau kita lihat secara zahir, mereka melingkupi sebagaimana layaknya malaikat atau layaknya makhluk yang punya sayap melingkupi orang yang dia lindungi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Perbandingan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kata beliau dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, perbandingan orang yang berilmu dibandingkan yang ahli ibadah, ka fadli, itu seperti perbandingan keutamaan aku ala adnakum dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengunggulkan mereka yang berilmu. Dan sampai beliau buat perbandingan, perbandingannya seperti saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Dan yang paling rendah di antara para sahabat, mereka beriman tapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masing-masing punya keistimewaan. Alim punya keistimewaan, abid juga punya keistimewaan. Kemudian disebutkan dalam pernyataan riwayat dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Alaikum bil ilmi, fa inna talabahu ibadatun." Wa tu'allimuhu lillahi hasanatun. Wa badluhu li ahlihi qurbatun. Atau wa ta'allumuhu lillahi hasanatun. وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. Kalian harus mencari ilmu karena mencari ilmu itu ibadah. وتعلمه لله حسنة. Belajar ilmu karena Allah nilainya ibadah hasanah. وبذله لأهله قربة, menunaikan ilmu kepada ahlinya, kepada yang layak, itu kurba, ibadah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu, memberitahu kepada orang yang tidak tahu, shadaqatun, nilainya sedekah. Wal bahthu anhu jihad, dan berusaha mencari ilmu itu jihad. Subhanallah. Melakukan bahath, mencari-cari dari referensi-referensi yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dalam masalah hukum, termasuk jihad. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan mengulang bacaan, mengulang apa yang sudah pernah dipelajari, nilainya seperti tasbih. Ini keterangan siapa? Mu'ad bin Jabal. Makanya orang yang belajar punya keistimewaan yang lebih dibandingkan yang tidak mau belajar. Dan nanti kita akan baca keterangan dari Imam Ahmad tentang masalah itu, yang beliau memuji orang yang belajar ilmu agama. La ya'tilu syai' liman sahhat niyatu. Tidak ada ibadah yang bisa menyainginya bagi orang yang niatnya benar. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbada." Kalian harus belajar sebelum ilmu itu diangkat. Wa qabduhu dhahabu ahlihi. Dan ilmu itu diangkat dengan Allah wafatkan ahli ilmu, orang yang paham agama. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftakhiru ila ma indah. Kalian harus belajar ilmu karena kalian tidak tahu kapan dia butuh untuk menyampaikan ilmunya. Kapan dia butuh terhadap ilmunya. Mata yaftakhiru ila ma indah. Sekarang kita belajar, mungkin ada yang bagian yang kita pelajari kita belum butuh untuk diterapkan sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, kita enggak tahu kapan kita akan butuh. Maka silakan belajar-belajar terus. Dan nanti kalau kita butuh, kita sudah tahu teorinya. Anda misalnya belajar masalah fikih haji, yang saat ini belum bisa berangkat, ya, karena belum nikah. Meskipun enggak ada hubungannya ya. Tapi bisa jadi ketika kita belajar di kesempatan kali ini, bukan berarti kalau itu sia-sia. Makanya para ulama tetap menjaga ilmu dan belajar aturan-aturan dalam masalah fikih yang mungkin hampir tidak bisa diterapkan di zaman kita. Seperti masalah fikih tentang perbudakan, fikih tentang jihad. Tapi bisa jadi kita butuh waktu kita menghadapinya. Kata Ibnu Mas'ud, karena kalian enggak tahu kapan kalian akan membutuhkannya. Pokoknya belajar saja. Termasuk misalnya fikih zakat, yang mungkin kita belum butuh karena belum nikah. Enggak ada hubungannya ya. Wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'ahu. Wara'a zuhurihim. Dan kalian akan jumpai ada beberapa orang yang mereka menyangka mengajak masyarakat untuk menuju kitabullah. Mengajak masyarakat untuk kembali kepada kitabullah. Wa qad nabadhuhu wara'a zuhurihim, padahal sebaliknya dia telah membuang kitabullah di belakang. Aslinya orang ini bukan mengajak kepada kitabullah, tapi dia bertentangan dengan kitabullah. Fa'alaikum bil ilmi, karena itu fahamilah ilmu. Karena itu belajarlah. Karena dengan belajar nanti kita bisa menilai apakah ajakan ini benar atau salah. Dan kita merasa kasihan ketika ada orang awam kemudian dia mendengarkan tausiah dari seorang guru yang kurang bertanggung jawab. Bisa jadi dia mendapatkan hadis-hadis atau pernyataan yang sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada bukti keautentikannya, tidak sahih dan seterusnya, namun dipercaya begitu saja. Dia korban kebodohan orang. Karena gurunya enggak paham, muridnya ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh gurunya yang enggak paham. Dan zaman ini banyak sekali. Yang menyedihkan ketika apa yang tidak mereka pahami, guru yang enggak paham ini disandingkan dengan guru yang padahal enggak seimbang. Jauh sekali. Qala Abu Dzar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'. Satu bab ilmu nata'allamuhu, yang aku pelajari, yang kami pelajari, lebih kami cintai dibandingkan 1000 rakaat salat sunnah. Anda bahas bab wudu saja sampai selesai. Kemudian kita memahami bagaimana cara wudu yang benar, apa saja pembatalnya, apa yang harus saya hindari setelah berwudu, bagaimana persiapannya dan seterusnya. Belajar satu bab ilmu itu lebih baik dibandingkan salat 1000 rakaat salat sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an. dan satu bab ilmu yang diajarkan, satu bab ilmu yang kami ajarkan, baik dia nanti diamalkan atau tidak diamalkan, saya sampaikan ilmu kepada masyarakat, satu bab, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, lebih saya cintai dibandingkan 100 rakaat sholat sunnah. Bagaimana semangat mereka untuk belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Tapi kita lihat, belajar itu mereka nilai lebih besar pahalanya dibandingkan mengajar. Karena di sini kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, belajar satu bab ilmu itu lebih dia cintai dibandingkan 1000 rakaat. Tapi kalau mengajarkan ilmu, lebih dia cintai dibandingkan 100 rakaat, 10%-nya. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat mereka ketika belajar ternyata lebih dominan dibandingkan mengajar. Qala Mutarrif Ibn Syikhir rahimahullah, beliau seorang tabi'in ya. Mutarrif bin Syikhir. Fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu lebih baik dibandingkan keutamaan amal. Karena pengaruh ilmu itu apa? Pengaruh ilmu itu apa? Kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau pengaruh amal hanya bisa memberi manfaat untuk pelakunya. Maka orang yang berilmu dan dia belajar, maka dia bisa muta'addi manfaatnya. Manfaatnya lebih tersebar. Tapi kalau orang ibadah, manfaatnya untuk hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga di sini kata Mutarrif, ilmu keutamaannya lebih baik dibandingkan keutamaan amal. Karena kalau amal untuk kepentingan pribadi, sementara ilmu untuk masyarakat. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la in ajlisu majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami laila. Aku duduk di satu majlis yang isinya membahas fikih sa'atan, sesaat saja, lebih saya sukai dibandingkan puasa sehari, di hari siangnya puasa, waqiyah mulai latin, dan di malam harinya dia tahajud. Saya duduk untuk belajar satu fikih lebih saya sukai dibandingkan apa? Malamnya saya tahajud, siangnya puasa. Berarti mereka menganggap bahasanya kegiatan ilmu yang mereka miliki, yang mereka pelajari, itu ibadah. Bahkan lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah yang tadi kita baca. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin. Saya belajar mudzakarah ilmu sesaat lebih saya sukai dibandingkan saya menghidupkan waktu malamku dengan ibadah. Jadi kalau dia disuruh milih salat atau belajar, itu milihnya belajar. Ya, meskipun kewajiban tidak mereka tinggalkan, yang muakkad-muakkad tidak mereka tinggalkan. Ya. Sehingga mereka paham prioritas. Kalau saya belajar, berarti konsekuensinya tidak boleh meninggalkan subuh berjamaah. Karena dia terus bisa tahu diri, tahu waktu. Maksimal jam sekian. Karena kalau tidak, nanti subuhnya telat. Qala Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair, siapa dia? Muridnya Sa'id bin Jubair, muridnya siapa? Beliau muridnya Ibn Abbas, termasuk murid seniornya Ibn Abbas. Sa'id bin Jubair. Dan beliau yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan ini korban terakhirnya Hajjaj. Sa'id bin Jubair. Padahal Hajjaj hobi membunuh, sudah banyak orang yang dibunuh. Yang terakhir Hajjaj bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair sebelum dibunuh Hajjaj berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kamu berikan lagi kemampuan Hajjaj untuk membunuh orang setelah aku. Setelah Sa'id bin Jubair dibunuh, sudah, Hajjaj gak bisa bunuh lagi. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menghalangi hajat untuk membunuh? Banyak cara yang Allah gunakan. Karena Allah Maha Kuasa. La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واقتفى بما عنده فهو أجهل من فهو أجهل ما يكون. Seseorang akan senantiasa menjadi orang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia tinggalkan ilmu, وظن أنه قد استغنى, dan dia menyangka bahasanya dia sudah cukup, واقتفى dan sudah cukup, بما عنده dengan apa yang dia ketahui, bahwa ajhalu ma yakun, maka orang ini sangat bodoh. Berada di puncak kebodohan. Dia merasa enggak butuh ilmu dan merasa cukup dengan apa yang dia ketahui, cukup dengan apa yang dia pelajari waktu SMA, SMP. Padahal cuma dua jam pelajaran. Maka ini adalah orang yang paling bodoh menurut siapa? Sa'id bin Jubair. قال مالك بن أنس رحمه الله إن أقواما ابتغوا الإبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لا حجزهم عن ذلك. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya ada beberapa orang yang mereka lebih menekankan ibadah dan menyia-nyiakan ilmu. Rasin ibadah tapi masalah ilmu mereka tidak sungguh-sungguh. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim, akhirnya mereka pun angkat senjata untuk menyerang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu senjatanya masih terbatas. Walau taqul ilma, andikan mereka itu mencari ilmu, lahajazahum an dhali, tentu ilmu mereka itu akan menghalangi mereka untuk melakukan tindakan ini. Kenapa? Karena ketika orang sudah mulai angkat senjata, kemudian ibtagul ilma, kemudian dia mencari ilmu, maka dia punya ilmu, ilmu ini akan menghalangi semangat dia untuk menyerang kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh orang Khawarij. Jadi Anas bin Malik ini cerita tentang siapa? Khawarij. Yang mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jidatnya hitam, wajahnya pucat. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Kalian remehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Mereka puasa setiap hari, salat tiap hari. Dengan suasana panas karena mereka tinggal di mana? Kufah, ardul ma'rakah, wa ardul fitnah, pusatnya perang dan pusatnya fitnah sejak masa silam sampai sekarang. Dan kebanyakan di antara mereka adalah tidak paham ilmu, karena mereka enggak tahu ilmu, enggak paham dengan aturan syariat, maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk menahan diri dalam berperang. Yang ini menunjukkan kalau orang semakin berilmu semakin dewasa, ya. Maka dia bisa memposisikan diri yang benar ketika terjadi fitnah di masyarakat. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali, Qala Abul Aswadi Ad-Du'ali rahimahullah. Abul Aswad Ad-Du'ali termasuk orang dekatnya Ali bin Abi Thalib, dan beliau yang menyusun nahwu pertama menurut salah satu riwayat. Artinya yang ngajari bagaimana memahami nahwu. Laisa syai'un azzu minal ilmi wal muluki hukamun ala nas. Al muluku hukamun ala nas wal ulama'u hukamun ala al muluk. Kata Abu Aswad, tidak ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan ilmu. Al muluku hukamun ala nas. Para raja itu hakimnya manusia. Wal ulama wa hukamun al-muluk, sementara para ulama itu hakimnya para raja. sehingga ulama itu lebih a'azzu, lebih agung dibandingkan al-mulu, karena ulama memiliki ilmu. Qala Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila lahu kaifa dhalik? Kata Yahya bin Mu'ad, para ulama lebih rahmat, lebih kasih sayang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan bapak mereka dan ibu mereka sendiri. Kasih sayangnya para ulama terhadap rakyat, kepada masyarakat, itu lebih besar dibandingkan kasih sayangnya orang tua kita kepada kita. Qila lahu kaifa dhalik? Maka beliau langsung ditanya, kok bisa kayak gitu? Qala, kata beliau, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min nari dunya, wal ulama'u yahfazunahum min nari akhirah. Karena bapak mereka, ibu mereka hanya menjaga bahaya dunia, sementara ulama itu menjaga mereka dari bahaya akhirat, yaitu neraka di akhirat. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka terhadap ulama sampai para ulama di masa silam menganggap bahasanya jasanya ulama kepada rakyat lebih besar dibandingkan jasanya orang tuanya kepada anaknya. Qala al-Hasan ibn al-Basri rahimahullah, laula al-ulama lasara an-nasu mithla al-bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu seperti binatang. Laula al-ulama lakana an-nasu mithla al-bahaim. Kalau tidak ada ulama, orang nanti seperti binatang. Mau ngomong ngawur, sak ngawur-ngawurnya bisa. Mau berbuat ngawur, sak ngawur-ngawurnya bisa. Tanpa ada yang mencegah. Tanpa ada yang memberikan nasihat. Keberadaan ulama, maka ini bisa dikurangi. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mislah al-bahaim, kalau bukan karena ulama manusia akan seperti binatang. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana semangat beliau untuk menghargai para ulama. Mereka lah yang akan menghalangi masyarakat dari tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian kita lanjutkan pernyataan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani tabi'in, namun hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baru masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggalnya di mana? Di Syam, dan beliau bersama barisannya Muawiyah ketika di zaman Ali. Namun karena beliau ulama, karena beliau lebih banyak belajar ilmu, maka beliau tidak terlibat dalam ma'rakah, dalam peperangan. Dan termasuk di antara ulama tabi'in, namun banyak memberikan riwayat kepada sahabat. Sehingga terkadang ada sahabat yang dapat riwayat dari tabi'in. Salah satunya Abu Muslim Al-Khawlani. Dan Abu Muslim Al-Khawlani punya kebiasaan. Dia bukan mukhadram ya. Kenapa bukan mukhadram? Tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat, ada mukhadram, ada tabi'in. Abu Muslim tabi'in. Raja Najasyi tabi'in. Mukhadram itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak masuk Islam. Kemudian masuk Islam di zaman sahabat. Namanya Mukhadram. Kemudian ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ketemu beliau dan masuk Islam di zaman beliau atau di zaman setelah beliau. Ini tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni itu tabi'in. Bukan sahabat, meskipun Beliau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Muslim ini punya kebiasaan yang agak aneh. Jadi beliau ketika tidur itu bawa cemeti, pecut ya, di sampingnya. Jadi tidur sambil kelonan pecut. Ketika sudah masuk waktu malam, waktu tahajud, kakinya dicambui. Ayo, kum. Kum ya ma'wasyar. Bangun wahai tempat kejahatan, tempat keburukan. Lalu beliau mengatakan, kamu harus berdesak-desakan dengan para sahabat ketika masuk surga. Jadi gak mau kalah. Meskipun tapi padahal secara umum tapi dengan sahabat tinggi mana derajatnya? Ya, jelas tinggi sahabat. Keutamaan sahabat itu luar biasa. Meskipun hanya ketemu Nabi SAW sesaat. Saya harus berdesak-desakan dengan para sahabat ketika masuk surga. Ini semangatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Qala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama' idha batat linnasi ihtadaw biha wa idha khafiyat alaihim tahayyaru. Ulama' di bumi itu seperti bintang di langit. Kalau sudah nampak untuk manusia, bintang kan awalnya gak nampak ya. Mana yang lebih cepat terbit, bulan sama bintang? Bulan. Bulan itu siang masih kelihatan. Kalau bintang, ketika syafaq masih ada, tabir warna kuning, warna merah, di langit, di ufuk barat masih ada, bintang gak terbit. Kemudian setelah itu hilang, lenyap, gelap sama sekali, baru bintangnya terbit. Idza batat linnas, ketika bintang sudah mulai terbit, ihtadaw biha, maka mereka bisa mendapatkan petunjuk. Oh, ada di arah sana, ini arah barat, ini arah timur, ini arah utara. Dan ilmu semacam ini sudah mulai banyak orang yang gak tahu ya. Karena kalau di tempat kita memang jarang dipelajari ilmu astronomi. Astronomi gaya orang Arab, yaitu astronomi untuk penentu arah. Kalau kita astronomi tapi tidak sampai ke situ, meskipun lebih jauh dari situ ya, sampai bisa membuat postulat bagaimana alam semesta itu, ruang atau di ruang angkasa itu ada apa saja. Wa idza khafiyat, ketika bintang itu hilang, tahayyaru, maka mereka jadi bingung. Mereka bingung. Hayyara, tahayyara ya tahayyaru, bingung. Dari kata hayrun artinya bingung. Makanya hati-hati kalau adzan as-salatu hayrun minan naum. Sholat itu lebih membingungkan dibandingkan tidur. Dan pernah ada kayak gitu, as-sholatu hayrum minan naum. Sholat malam bingungi. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebingungan. Qala Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, ini juga ulama tabi'in. Yatasya'abu minal ilmi, cabangnya ilmu. Tasya'abu, yatasya'abu, turunan dari ilmu, cabangnya ilmu. Asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan. Yang pertama adalah syaraf, kemuliaan, meskipun pemiliknya orang yang hina. Meskipun dia seorang budak, maka dia jadi mulia karena punya ilmu. Wal 'izzu wa in kana mahinan. Dan dia akan punya kemuliaan, 'izzah, wa in kana mahinan, meskipun dia orang yang rendah. wal qurbu wa in kana qasiyan, dan dia akan memiliki kedekatan meskipun dia qasi, orang yang jauh, dia terpencil, tidak ada kawannya sama sekali, tapi dekat karena punya ilmu. Karena ketika dia punya ilmu, maka ilmunya dipelajari dan sehingga namanya diingat. Wal ghina wa in kana faqiran, dia akan jadi kaya meskipun dia secara duniawi miskin. Wal mahabatu wa in kana wadhi'an, dan dia akan berwibawa. Wa in kana wadhi'an, meskipun dia tidak berwibawa. Tidak berwibawa itu bahasa ringkasnya. Karena ada orang yang wajahnya wajah yang tidak berwibawa, ya. Model kayak gini ya sekarang. Ada yang wajahnya berwibawa, bagus, tapi tingkah lakunya enggak karuan. Maka dengan ilmu orang menjadi wibawa. Wa in kana wadhi'an, meskipun dia orang yang tidak wibawa. Ini turunan dari ilmu. Dan ini pernah terjadi di masa Atha' bin Abi Rabah rahimahullah. Beliau pernah didatangi gubernur Mekah. Gubernur Mekah orang Arab datang ke rumahnya Atha', dan Atha' kan tinggal di Mekah, ya, muridnya Ibnu Abbas, untuk bertanya tentang bagaimana manasik haji sebelum pelaksanaan haji. Ketika gubernur itu sampai di tempatnya Atha', entah di masjidnya atau di mana, ternyata Atha' sedang sholat. Ditunggu. Lama sekali nunggu, padahal itu gubernur bersama anaknya. Dan Atha' itu budak hitam, legam, hidungnya seperti kacang. Jadi secara penampilan, bagi kita runner gane ya, secara penampilan, bagi umumnya manusia. Tapi sang gubernur nunggu Atha'. Kemudian selesai keluar dari forum itu, selesai bertanya, kemudian menyampaikan, disampaikan penjelasan oleh Atha', gubernurnya pamit. Beliau merasa, Masya Allah, saya yang seperti ini harus memuliakan dia yang seperti itu. Padahal secara fisik jauh, secara nasab jauh, ya, secara harta jauh, semuanya serba jauh, tapi karena dia punya ilmu, saya di bawahnya. Kemudian dia langsung berpesan kepada anaknya, kamu harus banyak belajar agar kamu jadi orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu orang itu menjadi terangkat derajatnya. Qala Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan al-Thawri itu namanya Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah, laisa ba'dal fara'idi afdalu minal ilmi. Ini yang tadi kita katakan, tidak ada setelah amal wajib yang lebih afdal dibandingkan ilmu. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, beliau lebih mengunggulkan ilmu dibandingkan amal ibadah yang lain untuk amal sunnah. Qala Al-Marudhi, beliau muridnya Imam Ahmad. Al-Marudhi. Qala Al-Marudhi rahimahullah, qila li Abi Abdillah. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Rajulun lahu 500 dirhamin. Tara ay yusrifahu fil ghazwi wal jihadi aw yatlubal ilma. Ada orang yang punya 500 dirham. 500 dirham itu berarti 50 dinar. Kalau dikalikan 4/4 gram emas, berarti berapa itu? 200-an gram emas. Ada orang punya 200 gram emas. Menurut Anda, mana yang paling baik? Dia gunakan untuk perang, jihad, ataukah untuk belajar ilmu? Qala, kata beliau, in kana jahilan yatlubul ilma ahabu ilayya. Kalau dia orang bodoh, maka 200 dirham atau 200 dinar, 200 gram emas ya, silakan dipakai untuk belajar. 500 dirham silakan dipakai untuk belajar. Belajar itu butuh modal, bukan gratisan. Sebagaimana dulu mereka ketika belajar harus berjuang dengan berusaha mencukupi kebutuhan pribadi, bukan mencari beasiswa. Kadang ada orang, saya mau mondok asal ada yang ngasih beasiswa. Tuh, kok kayak gitu? Ya, mandiri lebih bagus ya. Mandiri lebih bagus. Sekiranya dia mampu, ya jangan memaksakan diri untuk mencari beasiswa. Bukan memaksakan diri bayar, yang memaksakan diri itu mencari beasiswa. Untuk belajar ilmu agama, semakin mandiri semakin bagus. Kecuali kalau enggak mampu ya, nah, itu lain lagi bahasanya. Qala Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajar ilmu agama lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Wallahu ta'ala alam, dan masih banyak keterangan mereka tentang masalah ilmu, insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.